Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dalam kitab Sunan ketiganya, dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Kata Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, suatu ketika sebagaimana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita. Tsumma aqbala ilaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah beliau selesai salat kepada kita. Fa wa'adna mau'izatan balighatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, wasiat, mau'izah, nasihat balighah yang sangat menyentuh. Dan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrasun nas bin nasihah wal wasiyah wal mau'izah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat untuk memberikan apa? Wasiat. Paling semangat untuk memberikan nasihat, mau'izah, ceramah. Di setiap kesempatan sallallahu alaihi wasallam, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam sering hadis-hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga ummahatul mukminin yang lainnya sering kita dengar, sering kita baca. Demikian pula di atas kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Nasihat, memberikan ilmu, memberikan mau'izah. Ini sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul dalam hajjatul wada, sahabat paling banyak berkumpul ketika itu, ketika haji perpisahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan apa? Nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling semangat dalam memberikan nasihat. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat setelah sesaat memakamkan, mengkuburkan salah seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, sering memberikan nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat terkadang lembut, terkadang pelan. Sebagaimana disampaikan oleh Irbad Ibnu Sariyah, ketika itu menyampaikan nasihat, nasihat yang balighah, benar-benar menyentuh. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keras. Sebagaimana dalam khutbah Jumat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim, kata Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah, termasuk khutbah Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam ihmarat aynah, kedua matanya memerah, wa ala sautuh, suaranya meninggi, keras, berteriak, wastadda ghadabu, marah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah, dilihat waktunya dan kesempatan. Bahkan ketika khutbah Jumat itu matanya memerah, suaranya meninggi seperti orang yang marah, hatta ka'annahu mundiru jaisin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan seperti apa? Panglima perang yang sedang mengarahkan pasukannya sallallahu alaihi wasallam, dan kadang pelan. Dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang, wailak, wailak, celakalah, celakalah, wailulilladhi, wailulilladhi, celakalah, celakalah. Ini sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang yarfa sautah wa yakhfad, dikeraskan, ditinggikan. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengira ketika itu Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, kadang meninggikan suaranya, kadang pelan. Kata para sahabat, seakan-akan kita sudah yakin bahwasanya Dajjal berada di balik kebun kurma ini. Ya, saking apa? Mengajak bicara, komunikasinya sangat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kata Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, fawa'adhana bau'idhatan balighah. Pada kesempatan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang balighah, sangat sampai kepada hati kita, menyentuh yakni. Ya. Dan adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mau'idhah, wasiat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat mereka benar-benar apa? Fokus. Ya, serius. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan ceramah di pemakaman tadi, kata para sahabat, diantara adalah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ka'anna fi ru'usina tayra. Sampai bahkan saking tenangnya kita, saking khusyuknya kita, ka'anna fi ru'usina tayr. Di atas kepala-kepala kita ini terdapat burung-burung. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hadisnya Naam barakallahu fikum yang lain riwayat Muslim, kata para sahabat, yaitu kata penulis sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Handalah As-Sa'idi Al-Katib, sahabat Handalah barakallahu fikum, kata Handalah radhiyallahu ta'ala an, kita itu kalau di majelisnya Rasulullah SAW dan beliau berbicara tentang an-nar, neraka, dan juga al-jannah, surga. Ya. Ka'anna ra'yul a'in. Seakan-akan kita benar-benar melihat dengan mata kita surga dan neraka. Ini para sahabat benar-benar masuk dia ke dalam ceramahnya Rasulullah SAW. Sama seperti apa yang dikisahkan oleh Irbad Ibn Sariyah yang akan kita baca ini. Kata para sahabat, ceramahnya Rasulullah SAW itu balighah, menyentuh, dan ketika itu kita dzarafat minhal uyun, mata-mata kita meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan dengan sebab ceramahnya, nasihatnya Rasulullah SAW, hati-hati kita merinding. Itu para sahabat. Pas ceramahnya balighah, menyentuh, para sahabatnya juga apa? Hatinya mudah tersentuh, orangnya fokus. Hati-hati mereka, mata-mata mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka merinding, mata mereka meneteskan air mata. Sehingga ketika itu kata para sahabat, wa dzarafat minhal uyun. Mata-mata ini meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub. Hati-hati ini bergetar. Dan demikianlah seharusnya sifat seorang mukmin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzin, ya, hanyalah orang-orang al-mu'min alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang mukmin, mereka adalah alladzina idza dzukirallah, apabila dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka merinding. Ya, ini contohkan oleh para sahabat ketika itu. Ya, menetes air matanya, hati-hati mereka bergetar. Maka qala al-qa'il, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Wa ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat, nasihat perpisahan. Famada tahadu ilaina, maka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan engkau sampaikan, wasiatkan kepada kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai memberikan nasihat, kata beliau, qala usikum bittaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah sejatinya adalah sebuah perjalanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarkabun tabaqan an tabaq. La tarkabun, sesungguhnya engkau kalian benar-benar akan melalui tabaqan an tabaq, satu perjalanan ke perjalanan yang lain, dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dalam ayat lain, kutilal insanu ma akfarah, betapa celakalah manusia, betapa kufurnya mereka. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa sih mereka diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, mereka itu diciptakan dari setetes air mani, lalu Allah ciptakan menjadi manusia. Faqaddarah, lalu Allah beri takdir. Thumma sabila yassarah, kemudian apa? As-sabil, perjalanan. Maka kita semuanya faham, tahu betul bahwasannya yang namanya perjalanan pasti membutuhkan apa? Bekal. Pasti. Ya enggak mungkin kita nekat begitu saja. Mati konyol kita, nggih, Mon. Ya, harus ada perbekalan, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Kenapa harus berbekal? Ya kita ini perjalanan, Pak. Ya. Perjalanan nih kita sedang. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, tidaklah aku dengan dunia itu kecuali seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Jadi gak perlu berlama-lama, gak perlu banyak impian, gak perlu banyak angan. Cuman berteduh di bawah pohon. Ya, kita dalam perjalanan lewat jembatan lalu bangun rumah di jembatan. Pas gak tuh? Gak pas. Ini berjalanan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Dan Allah juga menyebutkan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal nasihat wejangannya ketika itu, usikum bittaqwallah. Yang pertama kali aku wasiatkan kepada kalian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat beliau, dalam khutbatul hajah, ketika ada keperluan, ketika ya majelis ilmu mau menikahkan, sallallahu alaihi wasallam ketika muqaddimah, pembukaan ceramah nasihatnya, khutbah Jumatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 ayat yang diawali dengan apa? Nasihat untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ila akhiril ayat. Selalu diulang-ulang. Sama ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini diulang terus oleh sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumatnya, dalam khutbatul hajah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah sebaik-baik perbekalan untuk perjalanan kehidupan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Kita bertakwa di dunia, di perjalanan kehidupan dunia ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk perjalanan kehidupan kita di akhirat. Jadi itu perjalanan yang lebih panjang. Setelah usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk as-sam'i, mendengar, wat-tha'ah, dan taat. Kepada siapa? Kepada para penguasa. Wa in 'abdan habasyian, meskipun yang memimpin menjadi penguasa kalian ketika itu adalah seorang budak dari Habasyi. Mana Habasyi? Ethiopia, Afrika. Ya, Yun Sewu, kulitnya hitam, rambutnya itu seperti kismis. Ya. Apa? Kayak keriting-keriting tapi kecil itu kismis. Ya. Budak. Padahal syarat untuk menjadi pemimpin dia adalah seorang yang merdeka. Tapi ketika dia sudah menjadi penguasa budak dari Habasyi, kewajiban ke atas kita adalah apa? As-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW setelah ketakwaan. Dan ini pun termasuk dari bentuk ketakwaan. sallallahu alaihi wasallam. Dan digambarkan Abdun Habasyi, budak dari Afrika, menunjukkan kalau yang memimpin kalian meskipun dari orang yang paling rendahnya di antara kalian. Paling rendah di antara kalian. Ketika mereka menjadi penguasa, kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Ya. Digambarkan oleh sallallahu alaihi wasallam yang paling rendahnya. Nah, maka demikian pula kalau qadarullah ternyata pemimpin kita perempuan, ya sama. Kewajiban kita juga mendengar dan taat. Kenapa? Karena syarat seorang pemimpin adalah laki-laki. Kok perempuan yang memimpin? Sama. Wasam'i wa at-ta'ah. Mendengar dan taat. Ketika yang memimpin adalah orang paling rendah di kalangan kalian. Enggak ada yang lebih rendah dari ini, barakallahu fikum. Kewajiban kita mendengar dan taat. Ya, dan kita tidak boleh memberontak kepada mereka. Ya, ini prinsip seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ketaatan kepada mereka, barakallahu fikum, juga melazimkan atas kita untuk tidak boleh memberontak. Dan ketaatan kepada mereka juga Allah sebutkan dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa di antara kalian. Bahkan ketika mereka tidak berbuat baik kepada kita, benci kepada kita, bahkan melaknat kita. Kita pun juga, barakallahu fikum, melihat banyak perkara yang tidak baik ada pada mereka. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kita, kata Rasulullah SAW, tidak boleh memberontak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin, imam penguasa kalian adalah mereka yang kalian cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kalian. Yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kalian mendoakan kebaikan kepada mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini sebaik-baik pemimpin. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan siraru a'immatikum, dan sejelek-jelek penguasa pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian benci murka kepada mereka, mereka pun murka kepada kalian. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Ini sejelek-jelek pemimpin. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Kalau kita temukan pemimpin yang kita benci mereka, mereka pun benci kita. Kita melaknat mereka, mereka pun melaknat kita. Apakah kita memberontak kepada mereka bisayf? Dengan pedang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala la, tidak, jangan. Ma aqamu fikumus sholata. Selama mereka masih menegakkan sholat, masih mau sholat di tengah-tengah kalian. Apa maknanya? Masih seorang muslim. Enggak boleh memberontak. Fa in ra'aitum min wulatikum syai'an taqrahunah. Kalau kalian melihat dari pemimpin penguasa kalian sesuatu atau banyak perkara yang kalian benci karena menyelisih syariat, fakrihu amalah, maka bencilah perbuatannya, amalannya. Fala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali kalian melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pemimpin kita melaknat kita, tidak. Ya, bahkan sampai melaknat. Itu kan sudah parah sekali, nggih mboten. Ya, pemimpinnya mengatakan, "Saya laknat rakyat-rakyat ini." Itu pun kita tidak boleh apa? Memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhir zaman ini akan banyak pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Bahkan disebutkan hati-hati mereka adalah hati-hati setan. Kita tidak boleh memberontak kepada mereka meskipun punggung-punggung kita dicambuk, harta kita dirampas. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun, akan ada pemimpin-pemimpin setelah peninggalku, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk, wala yastanunna bisunnati, dan tidak mengambil sunnahku sebagai bimbingannya. Fasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, maka akan ada laki-laki pemimpin-pemimpin yang akan menjadi penguasa, hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan, hati-hati setan, sudah paling parahnya. Fi juthmani ins, tetapi jasadnya jasad manusia, ini sudah paling parah. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik, wahai Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan ketika aku menjumpai pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengarlah kalian, taatlah kalian kepada penguasa. Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati', kata Rasulullah SAW, meskipun punggung-punggung kalian dicambuk, disiksa, harta-harta kalian dirampas, fasna wa adhi', tetaplah dengar dan taat. Sudah belum kita punggungnya dicambuk ini. Dilus-lus kita sekarang ini. Jalan, tol, diperbaiki, semua apa. Cambuk mboten ini. Belum. Harta kita dirampas dengan paksa? Belum. Seandainya, na'udzubillah, kita sudah disiksa, cambuk. Harta kita dirampas. Apa kata Rasulullah SAW? Fasma' wa adhi'. Tetaplah dengar dan tetaplah taat. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam mu'idhah balighah. Dalam nasihat yang menyentuh ini. Ini yang diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Selalu dengar, selalu taat, dan jangan memberontak. Selama mereka masih seorang muslim. Kalau sudah kafir gimana? Harus dilihat benar-benar terang-terangan dalam melakukan kekafiran. Murtadnya jelas. Kalau katanya ini ada beritanya, ada ininya melakukan kesyirikan, enggak. Itu masih samar. Harus benar-benar jelas. Harus benar-benar terang. Kalau sudah terang melakukan kekafiran, baru kita, ayo, yang benar. Harus terpenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, kaum muslimin semuanya bersatu, bersepakat. Untuk apa? Menggulingkan pemerintah yang jelas sudah murtad, sudah kafir. Syarat pertama baru. Syarat yang kedua, kerusakannya tidak lebih besar. Kalau kita memberontak perang kok kerusakannya lebih besar, maka syaratnya tidak terpenuhi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kaum muslimin memang dihitung-hitung memiliki kekuatan yang mumpuni. Ya. Kalau ternyata semua alat-alat teknologinya dikuasai oleh pemimpin yang sudah murtad, yang sudah kafir, kita cuma punya tombak bambu, barakallahu fikum, itu belum terpenuhi syaratnya. Harus 3 syarat. Ini semuanya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan darah-darah kaum muslimin. Masih muslim memberontak, muslim perang karomu, muslim yang rugi muslim. Walaupun sudah kafir, barakallahu fikum, kok 3 syarat lagi tidak terpenuhi, sama saja kaum muslimin ini mati kok konyol. Memberontak enggak punya kekuatan, kita enggak bersatu. Kerusakannya lebih banyak. Berarti kita menuju kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang lebih kecil. Maka yang diperhatikan syaratnya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Ini cara muamalah yang baik, yang benar kepada para penguasa kita. Diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan itu. Ya. Dan masih ada prinsip-prinsip yang lainnya. Di antaranya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah prinsip ketika kita mau menasehati harus sembunyi-sembunyi. Enggak boleh terang-terangan. Apalagi sampai demo. Enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin falyubdi ala falyubdi lahu alaniyah." Kata Rasulullah falyubdi lahu alaniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultan bi amrin," barang siapa ingin menasehati pemimpin atas suatu perkara, fala yubdilahu alaniyah, jangan sekali-kali menampakkan secara terang-terangan. Enggak boleh. Jatuh wibawanya. Kita saja seorang ayah, seorang bapak dinasihati anak ya di hadapan teman-teman kita, malu mboten? Malu. Ora sopan. Nah, gitu kan. Ini kita malah dengan anak, bagaimana rasanya seorang pemimpin dan nasihati seperti itu? Ya. Meskipun kelihatan tenang-tenang saja, dia merasa ganjal, nggih mboten? Sampai diprotes, didemo dan seterusnya. Ya, bisa jadi marah dia. Marah akhirnya apa? Diserang sudah. Makanya tidak diperbolehkan. Juga jatuh wibawanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fala yubdilahu alaniyah." Ini Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita mau manut saja, manut Rasulullah SAW apa orang-orang yang ayo kita harus mengeluarkan aspirasi kita agar tersampaikan aspirasi kita. Ya, mau ikut siapa? Kata Rasulullah SAW, "Malakin liya'khud biyadih." Akan tetapi kalau ingin menasehati pemimpin, ambillah tangannya. Ya, ambillah tangannya. Baru dinasehati. Fa'in kubila minhu fadak. Kalau diterima, itu sudah yang kita harapkan. Wa illa kalau tidak diterima, kana qad addalladzi alaihi, sungguh dia telah melaksanakan kewajibannya. Kalau zaman sekarang kita punya fasilitas ketemu, temui secara langsung empat mata, berdua saja. Kalau tidak punya, ya sudah menulis surat. Sampai tidak sampai barakallahu fikum kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ya. Dan di antara prinsip Ahlussunnah kepada para pemimpinnya, tidak boleh dihinakan, direndahkan. Kata Rasulullah SAW, "Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Barang siapa menghinakan, merendahkan wibawa seorang pemimpin di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ahanahullah, akan hinakan dia di dunia dan juga di akhirat. Kita sesama muslim saja boleh enggak merendahkan? Enggak boleh. Iya. Enggak boleh merendahkan, menghina, haram. Apalagi ini seorang pemimpin, lebih dilarang lagi. Barakallahu fikum. Dan subhanallah, zaman sekarang mudah sekali mencela pemimpin, ya. Pak Jokowi dihina di Facebook, di status, di macam-macam. Begitu mudahnya. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Allah akan hinakan dia. Ya. Ini perlu diingatkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakum. Jangan cuma merdeka-merdeka lomba-lomba saja, tapi prinsip-prinsip ini justru dilupakan. Kalau memang ingin kebaikan untuk negeri kita, ya, keberkahan untuk negeri kita, amalkan sesuai qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dan ini yang penting, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, muamalah kita kepada para penguasa kita. Ya, yang terakhir, yang keempat yang bisa kita sampaikan, yaitu mendoakan mereka kebaikan. Ya. Kata Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, ya, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu mendapati ada seseorang dia mendoakan kejelekan bagi pemerintah, fa'lam, ketahuilah bahwasanya dia termasuk dari pengikut hawa nafsu alias ahlu bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan, kalau sebaliknya kamu menjumpai, mendapati seseorang yad'u lis-sultani bis-shalah. Dia mendoakan untuk pemimpinnya bis-shalah, dengan kebaikan, dengan perbaikan. Fa'lam, ketahuilah, annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah itu cerdas. Mendoakan kejelekan kepada pemimpin, dampaknya ke siapa? Ke perakyatnya juga, nggih mboten. Pemimpinnya semoga dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, misal. Akhirnya tambah bengis, tambah jahat. Siapa yang kena? Rakyatnya. Tetapi ketika kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita, ya Allah berikanlah petunjuk kepada pemimpin kita. Ya Allah luruskanlah jalannya. Jadikan dia sebagai orang-orang yang saleh. Berikan dia teman-teman yang baik. Kebaikannya untuk siapa? Seluruh negeri. Makanya kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Lau anni a'lam anna li da'watan mustajabah." Seandainya aku tahu aku itu punya sebuah doa yang pasti dikabulkan, la saraftuha ila sultan, pasti aku berikan kepada para penguasa, karena kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk rakyatnya. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam wasiat yang menyentuh, yang menjadikan mata-mata meneteskan air mata, menjadikan hati-hati merinding. Apa itu? Bertakwa kepada Allah, termasuk bertakwa kepada Allah adalah apa? As-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para penguasa. Wa in 'abdan habasyian, meskipun dia adalah seorang hamba dari Habasyi. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita menyingkap rahasia alam jin. Kita masuk kepada upaya menangkal gangguan syaitan yang berikutnya, yaitu ruqyah. Di antara perkara yang diajarkan oleh syariat ketika seorang terkena penyakit atau gangguan syaitan adalah berobat dengan cara ruqyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, ruqyah adalah bacaan untuk orang-orang yang sakit dengan membacakan untuknya ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang baik yang selainnya. Ruqyah memberikan pengaruh yang ajibah, yang ajaib untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ruqyah ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ruqyatu, ar-ruqyatu bahasa Arabnya. Maknanya adalah hiyal 'udzatul lati yuta'awwadzu biha, yaitu sebuah perlindungan yang digunakan untuk apa? Melindungi di diri. Ini secara asal, meskipun nanti prakteknya untuk menyembuhkan. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jamu Maqayisil Lughah. Naam. Wa yurqa biha sahibul afat, dibacakan yurqa biha dengannya, dengan ruqyah ini, sahibul afat, para orang-orang yang memiliki keluhan, baik kal humma, seperti panas dalam, demam, itu juga bisa diruqyah, wassar'i, dan juga orang-orang yang kerasukan, wa ghairi dzalika minal afat, dan yang selainnya dari keluhan-keluhan penyakit, penyakit, jadi semua penyakit itu sejatinya bisa diruqyah. Tidak hanya gangguan dari jin saja, tapi penyakit-penyakit fisik juga dianjurkan padanya untuk dibacakan ruqyah. Ruqyatu. Wa ruqyatu arba'atu anwa', dan yang namanya ruqyah itu ada empat macam. Barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Fath Fathul Bari. Ada empat macam. Al-awwal, yang pertama, maka nabi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, fahada jaizun bal huwa mustahabbun. Yang pertama adalah dengan membaca kalamullah, firman Allah, yakni Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Wa bi asma'ihil husna, atau bisa juga dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Salim, wahai zat yang menyembuhkan. Ya Syafi, wahai zat yang memberikan kesembuhan, ya syafi, disebut nama Allah yang husna, isfi, sembuhkan dia. Ini juga termasuk bentuk ruqyah. Wa sifatihil ula, atau dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha jaizun bal huwa mustahab. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ini yang pertama. Dengan apa? Kalamullah, Al-Quran, ayat-ayat Allah, atau dengan sifat-sifat atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya syafi, wa yadad yang menyembuhkan, isfihi, sembuhkanlah dia. Atsani, yang kedua, mayul haqu bidzalik mimma kana bidzikri wadduail ma'tsur. Yang diikutkan dengan yang pertama, yaitu dengan ayat-ayat dan juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan zikir. Ya. Dengan zikir, apapun zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, itu boleh. Ya. Wadduail ma'tsur, dan dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Seperti bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik. Ya. Bismillah, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini adalah bacaan ruqyah yang ma'tsur, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh malaikat Jibril ketika meruqyah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada hukmuhu kasabiqih. Ini hukumnya seperti yang pertama, yaitu apa? Dianjurkan. Ini yang kedua. Dengan apa? Dengan zikir atau dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalits, dan yang ketiga, makana minha bidzikri waddu'a ghairil ma'tsur. Yaitu dengan zikir atau doa yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Ya Allah, mau bahasa Indonesia misal. Ya Allah, paringono, bahasa Jawa berarti. Keselamatan, kesembuhan itu boleh. Selama itu difahami maknanya. Dan memintanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma la yukhalifu ma fil ma'tsur. Selama tidak menyelisihi dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbolehkan. Wa hadza jaizun aidan, dan ini diperbolehkan. Namun yang paling baik adalah dengan apa? Dengan ayat. Dengan doa yang diajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau pakai ya Allah berikanlah kesembuhan, itu diperbolehkan. Yang keempat, warabi maka nabi ma la yuqal ma'na. Yaitu ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat la yuqalu ma'na. Tidak difahami maknanya. Karruqallati kanat fil jahiliyah, sebagaimana ruqyahnya pada zaman jahiliyah. Fahadihi yajibut tinabuha. Inilah yang harus, yang wajib untuk dijauhi. Ya. Li'alla yakun fiha syirkun au ma yuaddi ila syirk. Karena bisa jadi ya kalimat-kalimat ini mengandung kesyirikan, atau paling tidaknya mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Contoh bim, salah bim. Diketahui maknanya mboten? Mboten. Ya. Termasuk wallahu alam bisawab, pernah sampai kepada kita ya, hum bimpa alaihum gambring itu ya perlu diwaspadai juga, walaupun untuk mainan ya. Kalau seingat kita pernah sampai kepada kita hum bimpa alaihum gambring itu sebuah ritual, kalau tidak salah bisa dicek lagi ya. Ya, perlu diingatkan kepada anak-anak kita, diganti saja hitam atau putih kan bisa itu. Hum bimpa alaihum gambring, seingat kita ada itu ritual dari daerah mana, itu perlu dicek lagi ya, atau setidaknya kita menghindari. Karena apa? Tidak diketahui maknanya, meskipun tidak untuk ruqyah, apalagi untuk ruqyah lebih enggak boleh lagi ya. Barakallahu fikum. Abrakadabra, nah, ini juga ya, atau bahasa-bahasa yang tidak diketahui maknanya, fahadihi yajibu tinabuha, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Barakallahu fikum. Atau dengan tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Auf ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna narqi fil jahiliyah, kita dulu di zaman jahiliyah melakukan ruqyah juga, tetapi dengan apa? Kata-kata yang tidak dipahami maknanya. Fakulna, maka kita katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa tara fi dalik, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu terkait ruqyah itu? Maka kata Rasulullah SAW, iqtaridu alayya ruqakum, coba perlihatkan kepada saya bagaimana cara ruqyah kalian. Maka kata Rasulullah SAW, la ba'sa ma lam takun fihi syirk, tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi boleh ketika itu dengan bahasa-bahasa Arab, ya Allah berikanlah kesembuhan, ya Allah datangkanlah obatnya dan seterusnya. Ini diperbolehkan selama tidak mengandung apa? Kesyirikan. Dan sebaik-baik petunjuk barakallahu fikum adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sudah cukupkan dengan ayat dan juga doa-doa yang diajarkan siapa? Rasulullah SAW. Maka para ulama rahimahumullah jami'ah, mereka memberikan dhabit, ketentuan-ketentuan bagaimana ruqyah yang sesuai syariat. Dhabitur ruqyati mas'ru'ah, maka ketentuan atau syarat-syarat ruqyah yang sesuai syariat, barakallahu fikum, ajma'al ulama 'ala jawazir ruqa' inda ijtima'i thalathati syurutin. Para ulama sepakat ruqyah itu menjadi boleh, tidak terlarang selama terpenuhi tiga syarat. Al-ula, syarat yang pertama, antakuna bikalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, dengan ayat-ayat Allah atau dengan sifatnya atau dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syarat yang pertama. Ats-tsaniyah, syarat yang kedua, antakuna billisanil arabi. Ya, menggunakan bahasa Arab au bi ayyi lughatin ukhra, atau boleh menggunakan bahasa yang lain, yafhamuhal marqi, selama yang diruqyah itu memahami maknanya. Ya. Pernah kita dulu dipijit barakallahu fikum, orang jambi-jambi. Tak bilang, Pak, enggak usah. Karena apa? Kita yang sedang dipijit, yang disembuhkan barakallahu fikum, tidak mengetahui maknanya. Enggak boleh. Ya, ini dengan kalau dipijet diobati, kadang ada yang kayak gitu, orang pijet-pijet mungkin kejawen apa-apa, lisannya mengucapkan sesuatu, tanya dulu, Pak, tahu maknanya tidak? Coba baca yang jelas. Ya, kalau dia tidak bisa menyebutkan, sudah, enggak usah. Karena apa? Bisa jadi itu termasuk dari ruqyah yang dilarang, tidak disyariatkan. Makanya syarat yang kedua apa? Menggunakan bahasa Arab atau bi'ayi lughatin yafhamuhal marqi, bahasa yang difahami oleh yang diruqyah. Barakallahu fikum. Jangan yang meruqyah bisa ngarang saja. Oh, saya paham, padahal ngarang, Pak. Barakallahu fikum. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, syarat yang terakhir. Ini yang paling penting, ayataqida kullun minar raqi wal marqi. Yang meruqyah dan juga yang diruqyah wajib memiliki akidah, keyakinan annar ruqyata la tu'thiru bidzatiha. Wajib memiliki akidah, keyakinan bahwasannya ruqyah secara zatnya tidak semata-mata bisa menyembuhkan. Tetapi, bal bidzatillahi ta'ala, sejatinya yang memberikan kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ruqyahnya. Jadi bukan yang hebat yang meruqyah, barakallahu fikum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesembuhan. Ini penting, harus memiliki akidah itu. Barakallahu fikum. Ruqyah ini adalah cara kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah yang memberikan kesembuhan. Barakallahu fikum. Ini terkait hukum atau barakallahu fikum terkait dengan ruqyah, hukum ruqyah dan juga syarat-syarat ruqyah itu menjadi diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apabila tidak terpenuhi dari tiga syarat ini, menggunakan ayat-ayat kalamullah, menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, menggunakan bahasa yang difahami oleh yang diruqyah manusia, dan yang ketiga harus meyakini apa? Bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari bacaan ruqyah tersebut. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, tidak menggunakan nama Allah, menggunakan bahasa yang tidak difahami maknanya, barakallahu fikum, maka ruqyah tersebut disebut sebagai ruqyah yang muharramah, yang haram. Barakallahu fikum. Dan itu biasanya terkait dengan Rikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait ruqyah. Masih ada pembahasan yang lainnya, yaitu ya beberapa adab agar ruqyah itu menjadi sempurna. Terus hukum meminta di ruqyah dan juga menjadikan ruqyah itu sebagai profesi. Apa hukumnya? Boleh enggak menjadi saya ini tukang ruqyah manjur? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tafaddalu hafizakumullah.